Baik, terlebih dahulu kita akan bacakan pertanyaan melalui layanan Facebook. Ada sahabat kita Alwi dari Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, jika ada seorang istri yang memiliki kedudukan pekerjaan lebih tinggi daripada suaminya, dan akhirnya si istri tersebut membanggakan kedudukan tersebut, lalu bagaimana hukum seorang istri yang berlaku sewenang-wenang merendahkan sang suami sebagai kepala rumah tangga, dan akhirnya sang suami tersebut takut dengan sang istri? Takut. Takut, Buya. Takut ya. Pertanyaan. Jangan jadi laki-laki kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup dalam rumah tangga boleh, enggak boleh ada yang takut dan ditakuti. Ini kan monster namanya. Ada suami takut sama istri, ada istri takut sama suami. Ajib, suaminya menakutkan, hantu suamimu. Sudah enggak masuk dalam kaidah hidup rumah tangga. Suami itu merasa ngayomi, indah. Apalagi istri lembut. Lah lembut kok menakutkan, ulet bulu tuh. Saya enggak heran dengan hidup rumah tangga yang ada yang rasa takut nih, enggak ada. Masya Allah. Coba keindahan rumah tangga. Siti Aisyah itu pernah punya masalah, punya problem, konflik dengan Rasulullah. Punya konflik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar, Nabi Muhammad, Nabi wahyu, tidak akan salah. Tapi Siti Aisyah adalah seorang manusia. Tiba-tiba punya masalah dengan Rasulullah. Dan masalah ini agak pelik. Agak parah. Maksudnya menurut ukuran Rasulullah dan Siti Aisyah, akhirnya sampai perlu penengah. Dia panggillah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, aku punya masalah dengan putrimu ini, kamu yang jadi penengah. Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, bagaimana aku akan menjadi penengah? Engkau adalah Rasulullah. Sisi lain adalah putriku. Bagaimana saya akan menjadi penengah? Dijawab oleh Rasulullah, ini perintah dariku, lakukan wahai Abu Bakar. Baik, Sayyidina Abu Bakar siap menjadi penengah antara Siti Aisyah dengan Rasulullah. Lihat, bijaknya Rasulullah itu. Tidak mentang-mentang seorang Nabi ngambil keputusan sendiri. Aku Nabi, aku wahyu. Ini sedikit jadi ustaz saja sudah sok. Ini hadis nih Al-Quran nih. Apa ini? Mau nindes istrinya itu. Sunnah atau lagi macam-macam. Apalagi ini? Menindas istrinya dengan kalimat-kalimat. Nabi SAW kalau berucap pasti wahyu. Akan tapi bagaimana Nabi? Untuk mengambil hati sang istri, datangkanlah ayahandanya untuk jadi penengah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya apa yang terjadi? Baik ya Rasulullah, kamu akan jadi penengah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, siapa yang ngomong duluan, aku atau kamu? Lihat. Mempersilahkan dulu sebagai seorang laki-laki, ngayomi, memberikan kesempatan Aisyah, siapa yang ngomong dulu, aku atau kamu? Siti Aisyah rupanya yang masih marah itu mengatakan, kamu yang, engkau yang ngomong duluan ya Rasulullah, tapi jangan ngomong kecuali yang benar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa ini adalah putri yang perlu dididik, dan Rasulullah adalah seorang Nabi yang tidak bersalah. Dipukullah Siti Aisyah, pukul, dan dikejar, lari Siti Aisyah, lari ke belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ke belakang dikejar oleh Sayyidina Abu Bakar, akhirnya apa? Ke depan Rasulullah, akhirnya berada bersembunyi di bawah dadanya Rasulullah. Rasulullah sampai melarang, sudah stop. Siti Aisyah yang tadi ribut dengan Rasul itu bingung, loh kok saya kok di dadanya suamiku, akhirnya senyum bingung. Selesai permasalahannya. Maknanya apa? Suami itu tidak boleh menjadi orang yang serem menakutkan. Lihat, kalau istri, kalau ada perempuan istrinya punya masalah kok curhatnya ke tetangga, ini suaminya enggak benar ini. Enggak jadi pengayom lagi ini permasalahannya. Jadi Siti Aisyah memang punya masalah dengan Rasulullah, tapi di saat mau dipukul oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lindungnya kemana? Rasulullah. Gitu loh. Jadi merasa Rasulullah itu pasti akan ngayomi. Biarpun punya masalah, itu masalah biasa, cemburu, masalah ini, masalah itu, wajar Siti Aisyah. Tapi yakin Rasulullah tetap adil, Rasulullah akan jadi pengayom. Bukan hantu, bukan menakutkan, enggak ada. Rumah tangga kok menakutkan, takut istri, takut suami, takut istri, takut suami, apa hidup ini? Hidup itu adalah bukan rasa takut, tapi rasa kangen, rasa ingin ketemu, rasa ingin bersengkrama, itu. Hidup menakutkan ini. Kamu, Anda tidak menikah dengan jin, tidak nikah dengan hantu, tapi nikah dengan anak Adam yang sama dengan Anda. Kecuali itu orang yang bingung, aneh-aneh, nangkep jin mau dinikahi sama, nikah sama jin, ngapain nikah sama jin? Nah itu baru benar nanti, takut dengan istri, kenapa istriku jin? Tapi selesai, tidak ada hal-hal menakutkan itu. Baik, masalah rezeki, subhanallah. Memang ada seorang perempuan yang tidak mampu menahan kelebihan. Makanya Nabi SAW mengatakan kewajiban beri nafkah adalah seorang suami. Dan Al-Quran pun demikian. Karena apa? Tabiatnya seorang perempuan adalah dia lembut. Lembut, lemah fisik. Sehingga perlu dikasih sayangi, diayomi, dihormati. Sesuatu yang lemah, itu kalau menahan membawa beban, biarpun beban sedikit terasa berat. Betul ya? Contoh, kalau orang keker gagah perkasa, semen 50 kilo enteng, pegang tangan satu, bundanya karena gagah. Tapi anak kecil umur 7 tahun, kepenyet sama semen. Makanya untuk urusan dengan dunia, karena terik matahari, berbisnis, biar tawar-menawar dengan orang, sesaat dimarahi, sesaat dibohongi. Ini adalah kaum laki-laki yang mampu. Di saat ada seorang masuk di sini, akhirnya. Bagi seorang laki-laki lah biasa, tapi bagi seorang perempuan seolah sudah melakukan sesuatu yang gede. Makanya biasanya seorang perempuan yang lembut ini mudah sensitif. Di saat dia mulai bisa sedikit, ya, mulai berani ngomong sama suaminya. Kasar sama suaminya kan, la'alla ghinaha yudghiha. Nabi pernah mengingatkan, bisa jadi kekayaannya itu menjadikan dia sombong. Menjadikan dia zalim kepada sang suami. Berarti wanita terhinakan. Semestinya kalau anda seorang wanita yang diberi oleh Allah kemudahan urusan rezeki, lebih banyak gajimu, lebih banyak usahamu. Kalau anda mengerti cinta karena Allah, ya. Suamiku tidak punya kerjaan bangkrut terus, tidak ada masalah. Saya punya rezeki yang banyak. Kenapa tidak aku berikan rezekiku untuk suamiku demi kenikmatan? Di dalam urusan yang halal itu ternyata susah. Tapi ternyata banyak seorang perempuan dengan cara yang haram mengejar laki-laki dan dia membayar laki-laki dengan cara yang haram. Dia rela. Kenapa dengan yang halal kau tidak mau? Ini suaminya, bapaknya, anak-anaknya. Kenapa harus hitung-hitungan habis-habisan? Nah ini, mestinya apa? Ah, yang penting rezeki ada bang. Biarpun dari saya kan sama, milikku milikmu kan begitu. Artinya kita sudah abang tidak usah mikir. Tapi dengan catatan, seorang suami adalah seorang yang tanggung jawab, berusaha. Kalau ternyata gagal, istri yang menyelesaikannya. Itu wajar. Dan wahai para wanita, jangan sampai menjadi orang yang sombong dengan kekayaanmu. Artinya kekayaanmu bagimu adalah musibah. Semestinya kekayaanmu untuk naik pangkat. Seperti dikisahkan pada zaman Nabi SAW, ada seorang wanita yang ternyata dia punya kelebihan dari sang suami. Bahkan suaminya tidak punya kerjaan. Setiap kerja bangkrut, kerja bangkrut, kerja bangkrut, fakir. Fakir. Sehingga sang wanita tersebut ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya suami ini, enggak punya kerjaan, enggak punya duit, enggak punya nafkah. Nabi SAW dengan keadilannya menawarkan kepada wanita tersebut, ada dua pilihan bagimu wahai ibu, selama ini kamu makan dari mana? Saya punya tabungan, punya kebun kurma, punya ini ya Rasulullah, tapi masa saya nombokin terus nih? Gaji saya terus dipotong untuk biaya anak sekolah, ini nih, maksudnya gitu. Apa jawab Nabi SAW? Baik, karena suamimu tidak bisa memberi nafkah kepadamu, maka pilihan yang pertama adalah kamu berhak untuk minta cerai. Mikir dia. Karena dia orang yang beriman, punya cinta. Cinta yang sesungguhnya. Dia mikir, kok berat ya Rasulullah? Ada yang lain ya Rasulullah pilihannya? Ada. Pilihan yang kedua adalah, kamu yang mencukupi urusan keluargamu. Maka di saat seperti itu, kamu mendapatkan tiga pahala. Ada sebagian mengatakan dua pahala dalam riwayat. Tiga pahala-pahala yang pertama adalah pahala bersedekah. Kedua, pahala nyenengkan suami. Yang ketiga adalah pahala silaturahim kepada anak dan suamimu. Apa kata wanita tersebut? Ya Rasulullah, kalau begitu biar aku milih yang kedua saja. Biarin aku yang mencukupi, tapi aku mendapatkan tiga pahala. Oh, cerdas wanita itu. Bahkan dikatakan setelah generasi-generasi setelah itu, di saat ada majlis wanita-wanita yang pintar-pintar, wanita yang cerdas-cerdas itu, di saat membaca hadis ini semuanya pada ngomong, semoga suamiku melarat yang kaya biar aku saja. Biar yang kaya aku saja, biar yang penting cukup. Lah ini kok ada orang diberi oleh Allah kekayaan kok tambah kurang ajar kepada suami, maka hartanya harta yang tidak berkah. Tapi di sisi lain mohon maaf, ada sebagian suami memang bikin marah seorang istri. Ini harus sempurnakan ini. Sudah tidak memberi nafkah dan sebagainya, enggak pernah ada kalimat maaf. Kadang seorang istri punya tugas ganda, tetap masih sudah mencari nafkah dan sebagainya. Mulai dari ya ngerawat anak, macam-macam nyapu, habis. Gimana enggak kesel seorang istri melihat suaminya kayak begitu? Ongkang-ongkang dok depan televisi, dok. Ngerokok, susu, kopi, enggak pernah bantu sama istrinya. Istrinya kesel, berangkat di depan televisi, pulang depan televisi, sudah begitu ngomongnya kurang mesra, kurang indah. Istri yang baik pun jadi marah itu semuanya. Maka wahai para suami, jika ternyata anda menemukan kelemahan dalam diri anda urusan nafkah atau urusan apapun, kata maaf itu penting. Kata maaf penting. Besarkan hati seorang istri, dan wahai para istri, apapun keadaan suamimu, jangan menjadikan engkau emosi. Itu iblis yang mengajak. Ya tetap Anda beri nafkah. Kadang-kadang anehnya, memberi nafkah ke orang lain saja bisa, tapi giliran memberikan kepada suami enggak bisa. Bisa memberikan ke orang, karena merasa dia berhak mendapatkan dari sang suami, makanya hidupnya menuntut. Sehingga dia bersedekah kepada adik, ipar, segala macam, bisa. Tapi giliran memberikan kepada suaminya itu hitung-hitungan setengah mati. Tidak wahai wanita-wanita soleh. Maka pertanyaan tadi, tidak semestinya wanita semacam itu, akan tapi harus ditinjau dari dua belah pihak. Mungkin seorang suami tidak pernah bersyukur, seorang suami tidak pernah memberikan penghargaan kepada seorang istri yang capek dengan mencari nafkah, atau mungkin seorang suami tidak tahu diri tentang keadaannya yang lemah. Itu bisa menjadikan emosi seorang istri. Tapi ketahuilah wahai istri-istri solehah, keadaan apapun tidak boleh Anda diganggu oleh setan untuk menjadi seorang yang emosi, marah dan seterusnya, sehingga menjadi permusuhan dalam rumah tangga, sampai akhirnya Anda menjadi hantu ditakuti oleh seorang suami. Enggak boleh ya, semuanya indah. Kalau Anda diberi benda yang kita menyembuhkan, termasuk yang hadir di sini, ada di antara mereka yang suaminya tidak bisa kerja. Akan tapi ternyata setiap hari semakin tumbuh kecintaan, karena suaminya rela. Rela mengantarkan, rela menemani. Ya sudahlah, nemani ngaji ke sana kemari. Enggak ada masalah. Rizki dari mana saja datangnya enggak penting. Yang penting adalah bersih dan halal. Mungkin dari suami, mungkin dari istri. Mungkin suami istri tidak punya rizki, Allah berikan melalui menantunya, melalui anaknya, melalui pamannya. Mungkin, yang penting nyampe kepada kita. Tapi ingat, kalau Allah menjadikan Anda sebab rizkinya orang lain, bersyukurlah Allah. Anda kepada Allah, sehingga mungkin rizkinya paman Anda, ponakan Anda, sepupu, semuanya melalui Anda, bersyukur. Jangan matang beban bagi saya ini, semuanya tak mintanya ke saya, semuanya ke saya. Loh, mestinya bersyukur Allah melewatkan rizkinya, memberikan rizki kepada paman bibi melalui Anda. Oh, saya dapat pahala nih, alhamdulillah. Kemarin paman 2, bibi 2, ponakan 6, alhamdulillah cukup semuanya. Ya, senang. Tapi kadang-kadang hati yang tidak sadar kalau itu dipilih oleh Allah. Maka ketahuilah, kapan Anda bisa bersedekah kepada orang fakir, artinya rizkinya orang fakir melalui Anda, berarti Anda dipilih oleh Allah. Padahal Allah bisa langsung memberikan kepada orang fakir tersebut. Kalau Allah berikan langsung kepada orang fakir, Anda tidak mendapatkan pahala. Tapi Allah sayang kepada Anda, aku lewatkan kepada si fulan, aku titipkan dia 10 juta, disebahkan 2 juta, 2 juta miliknya orang fakir. Berarti Anda dilewati tak dapat pahala. Cuman kadang orang tidak sadar akan Allah. Sallallahu alaihi wasallam, ngambil duit saya, ngerepoti saya, membani saya. Setiap hari, sampai kapan kau harus terus begitu? Oh iya. Sampai kau mati, aku mati. Sebab hidup bermasyarakat harus semacam itu. Kalau masih hidup, kita harus seperti itu. Ada saat memberi, ada saat menerima. Kalau sudah mati, baru beres. Enggak usah dikirimi beras, enggak usah ini. Kirimi doa, selesai. Enggak merepotkan lagi. Baik, insyaAllah ini saja ya. Semoga hati-hati dalam urusan masalah. Merasa dirinya lebih hebat, lebih bisa, itu adalah musibah juga, dan itu adalah juga tanda-tanda kesombongan yang menjadi Allah murka kepada hamba tersebut. Semoga yang bertanya sampaikan, bisa menyampaikan kepada yang bersangkutan. Semoga wanita tersebut bisa sadar, semakin solehah, tidak dilatuki oleh sang suami, yang ada adalah hidup indah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Taala. Baik.